السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرين الحضرات يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، لما بتوتي دعنا كان يمرون سبعين William Hussein Bonny ini ramai orang tak ada. Alhamdulillah masih ada. Antara perkara yang mesti yang kita ingat, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan insan ada banyak kecenderungan ke arah dipanggil al-ajalah. Al-ajalah ini maksudnya manusia ini bopoh. Yani dia buat sesuatu sebelum dia faham, atau dia bertindak sesuatu sebelum dia tahu keadaan ataupun hakikat sesuatu perkara. Ada dua perkara. Satu, bopoh atau al-isti'jal. Satu lagi, berlumba-lumba nak buat baik. Itu dua benda yang berbeza. Yang pertama ialah manusia, agama tak mau daripada manusia bopoh. Nabi SAW ajar bagi tahu kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Nabi menyatakan at-ta'anni min Allah wal-ajalatu min asy-syaitan. Berhati-hati, yakni cermat, bukan cermat duit tu, cermat dalam tindakan, daripada Allah Subhanahu wa taala, dan bopoh itu daripada syaitan. Kadang-kadang kita gopoh walaupun dalam keadaan yang baik, tapi agama suruh kita perhati elok. Bahkan Nabi SAW masa awal Al-Quran turun kepada baginda, bila Jibril baca, Nabi nak baca cepat supaya Nabi bimbang nanti tak dapat ataupun tak ingat apa yang dibaca oleh Jibril kepada Nabi SAW. Nabi bimbang. Quran nasihatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Quran kata, "La tuharrik bihi lisanaka lita'jal bi." Jangan kamu gerakkan lidahmu kerana bopoh dengannya. Yani perlahan-lahan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kau dapat Al-Quran. Kemudian Allah nasihatkan Nabi supaya bersabar. Jangan cepat untuk berdoa kepada kaum supaya ditimpakan kepada mereka bala. Bahkan dan yang disuruh kepada Nabi supaya baginda bersabar membawa dakwah ini. Walaupun kadang-kadang rasa lama, lamanya orang jahat ni duduk di tempat-tempat yang kita nampak macam selesa. Lamanya orang yang buat zalim ni boleh duduk di tempat ataupun boleh duduk meneruskan kezaliman mereka. Allah Subhanahu wa taala nasihatkan Nabi dan ingatkan Nabi. Allah kata fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tastajil lahum. Sabarlah seperti mana sabarnya ulul azmi minar rusul, yakni nabi-nabi yang mempunyai azam dan teguh. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh. Nabi-nabi yang telah mengharungi cabaran yang sangat hebat. Wala tasta'jil lahum, Tak usah gopoh lah duk doa supaya bala mai kat dia pun. Tak usah gopoh lah doa supaya Allah turunkan azab. Kerana demikianlah adat orang berjuang. Dan kita bila tidak sabar, kita tak boleh jadi pejuang. Kalaulah perjuangan itu hari ini manusia berjuang dan esok menang, kita tak akan tahu siapa yang ikhlas. Kalau perjuangan membawa risalah Islam, perjuangan menegakkan kebenaran itu, dengan mudah dia menang. Dan Allah boleh bagi manusia menang dengan mudah. Kita tak tahu siapalah kah orang yang benar-benar mujahid, benar-benar pejuang, benar-benar berkorban. Dan kita tak boleh, tak perlu, tak ada perbezaan antara seorang pejuang dengan orang bukan pejuang. Kita baca sejarah manusia-manusia yang berjuang. Hebat. Bukan kerana rumah dia hebat, kereta dia hebat, kedudukan dia hebat. Tapi hebatnya dia kena sabar menghadapi perjuangan. Hebatnya dia kerana meneruskan agenda perjuangan itu. Sehingga sama ada Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka menang ataupun mereka syahid, gugur, mendapat pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Kita baca sejarah, kita tengok kehebatan. Kalau kita baca sejarah seorang pejuang, tak ada apa, hari ini dia perang, besok dia menang, apa hebatnya. Tapi bila kita baca perjuangan, tangisan, air mata, kesakitan, dibuang, ditindas, ditangkap, dibunuh, maka kita kata itulah harga yang telah dibayar, yang menjadikan dia lebih daripada kita, yang menjadikan dia ada nilai lebih daripada kita. Kerana dia sabar dan kita tak sabar. Tak ramai orang yang sanggup meneruskan kerja yang payah yang dibawa oleh para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Saya tengok sikit, tengok sekali pun tadi lalu filem Sang Pencerah, cerita Kiai Ahmad Dahlan, pengasas Muhammadiyah Indonesia. Yalah, mungkin ada beberapa sudut yang mungkin kita boleh berbeza dengan dia, tapi dia telah berjuang dengan perjuangan yang hebat. Cerita balik, Muhammadiyah Indonesia tu dah 100 tahun ditubuhkan. Dalam cerita tu, kalau kita tengok masa dia berjuang, dia keluar daripada rumah dia jalan, orang kata, kiai kafir, kiai kafir, kiai kafir. Tapi semangat dia daripada muda. Jawa, dalam masyarakat Jawa tu yang penuh dengan berbagai-bagai khurafat. Lahir anak, pesta apa, upacara pijak tanah, bubuh dan sokak ayam. Macam-macam. Cuba tengok, bila tengok lah filem tu. Bagus Indonesia ni buat filem, ada juga manfaat sejarah daripada buat filem hantu macam negara kita. Tapi satu perjuangan. Dia persembahkan makanan untuk Tok Keramat. Dia ambil makanan tu, dia bagi ke orang miskin. Masa dia muda. Kalau kiai-kiai datang tu, semua orang bersujud tunduk pada kiai. Dia tak tunduk. Sehingga dia berjuang, dia balik. Kemudian dia pergi belajar macam mana gerakan dengan Belanda. Dia kalau nak lawan Belanda, kena belajar dengan Belanda. Bila dia pakai pakaian Belanda, ala Belanda, kena nak mengajar di sekolah Belanda. Kerana di situ ada anak orang Islam. Orang kata dia kafir sebab dia pakai ala Belanda. Bila dia nak memulakan mengajar, duduk di atas kerusi dan guna meja yang berbeza dengan pengajian pondok ataupun pesantren di Jawa, kiai-kiai datang membantah dia, kata awak telah menggunakan peralatan orang kafir. Zaman itu. Dia tanya, Pak Kiai tadi datang dengan apa? Barangkali Pak Kiai berjalan kaki, dia datang daripada. Dia kata, aku bukan bodoh nak jalan kaki, aku datang dengan kereta api. Pak Kiai juga telah gunakan peralatan orang kafir. Dia juga kafir. Tapi retinya, keletihannya. Sehingga seketika orang bakar. pusat pengajian kan. Keluar ramai-ramai orang kampung bakar. Lalu bakar, kemudian dia dah putus asa, naik kereta api nak pergi, orang pujuk dia, sabar, patah balik. Sehingga bila dia tua pun kadang-kadang dia berfikir, adakah betul apa yang telah dia mudahkan yang begitu susah tu? Susah nak mendapat tempat. Hari nak daftarkan Muhammadiyah tu pun ditentang semua pihak kiai-kiai lama, gunakan Raja Jawa, Kesultanan-Kesultanan Jawa, gunakan Belanda. Sehingga akhirnya dia boleh daftar dengan 20 orang pemuda. Ini Muhammadiyah sudah ada 20 juta pengikut dia ataupun ahli dan seluruh Indonesia. Salah seorang dulu tokoh-tokoh seperti Hamka dan seumpamanya, sebahagian daripada mereka yang memegang gerakan pemuda Muhammadiyah di Indonesia. Muhammadiyah di sini dia tak tahu. Artinya saya nak ceritanya ialah inilah sabar. Kalau semua orang yang berjuang mereka telah lari daripada masa yang awal, orang lain tak akan dapat mengutip hasilnya. Allah menyatakan sambung ayat Quran yang kita baca tadi, ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbisuna illa sa'atan minan nahar. Walaupun kita rasa lama orang-orang yang salah itu duduk di tempat yang salah, tapi apabila hari, apabila azab Allah Subhanahu wa taala datang, mereka seakan-akan tidak melihat apa yang dijanjikan pada mereka yang mereka duduk di dunia ini, melainkan satu jam atau satu ketika daripada hari siang di bumi saja. Kita rasa lama, tapi hakikat di sisi Allah pendek saja dunia ni. Bila balik kepada Allah tak ada apa. Hebat orang di singgah sana, kita kenal ramai. Orang yang pernah duduk di tahta kuasa 20, 30 tahun. Tapi bila hari dia dah tua, kita pergi dia tak ada. Dia hanya cerita, dulu saya buat. Dulu saya. Dulu saya. Dan orang yang mai kemudian, dah cerita tentang orang baru, tak cerita lagi tentang dia. Nabi SAW cerita kepada Aisyah radhiyallahu anha. Perkara yang paling dahsyat sekali yang baginda hadapi ialah ketika baginda berada di Taif. Kata Nabi, "Idza 'araftu nafsi 'ala ibn 'Abdil ya Layl bin 'Abdil Kilal, falam yujibni ila ma 'araftu, fanfalaqtu ana mahmum 'ala wajhi, falam astafiq illa bi qarni tha'alib, farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabati qad adallatni, fanadhartu fa idza fiha Jibril, fanadani fa qala inna Allah qad sami'a qawla qawmika lak وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. النبي صلى الله عليه وسلم kata, paling dahsyat yang aku kenal ni di perkampungan Ibnu Abdul Yalil bin Abdul Kilal di Taif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila kata pi dakwah ke orang Taif, tak ada hotel, tak ada kenderaan, orang Madinah tolak dakwah, orang Mekah tolak dakwah. Pak saudara bagi Nabi pun ketika itu wafat, Khadijah pun wafat. Nabi fikir mungkin kalau kita pergi ke Taif, orang Taif terima dakwah ni. Nabi pergi ketuk rumah orang Taif. Orang Taif tak mau. Mereka tutup pintu. Bahkan mereka rancang, mereka baling Nabi dengan batu. Setiap kali Nabi lalu, di kiri dan kanan mereka serahkan, arahkan anak-anak muda, budak-budak supaya lontar Nabi. Darah Nabi SAW daripada atas kepala dia turun sehingga ke buku lali Nabi SAW. Allah boleh, kalau mau mereka baling, tangan mereka menjadi kaku, ataupun batu yang dibaling menjadi tamar. Tapi Allah tidak jadikan demikian tabiat Allah. Walaupun engkau Rasul, demikian harga yang mesti dibayar untuk dakwah. Nabi SAW kata, bila mereka buat sehingga aku tak sedar, lari pada mereka, sedar-sedar dah berada di Qarniyat Ta'alib, dah berada di kia, di tepi bukit dekat dengan Taif. Aku angkat farafa'ta ra'si, aku angkat kepalaku, aku tengok ada kumpulan awan yang telah melindungi aku. Aku lihat padanya tiba-tiba malaikat Jibril, kata Nabi SAW. Dan malaikat Jibril menyatakan, wahai innallaha qad sami'a qawla qaumik, sesungguhnya Allah telah dengar perkataan kaummu, wa ma raddu 'alaik, dan apa yang mereka telah kata mereka balas kepadamu, dan dia telah menghantar malaikat jibal dan malaikat bukit untuk engkau perintahkan apa yang kau mahu. Nabi SAW kata dia pun dengar malaikat bukit kata, ha, kalau engkau mahu an utabbiqa 'alaihim al-akhshabain, aku ambil, aku hempak badan mereka dua bukit, iaitu Jabal Qubais, ha, iaitu dan bukit yang Qubais, Jabal Qubais dan bukit Qubais dan bukit yang bertentangan dengan yang kita ayat. Ha, di Mekah, ha, di Mekah. Bukit tu malaikat nak ambil, nampak tu orang baik. Nabi SAW kata, bal arju an yukhrij Allah min akhlabihim man ya'budu Allah wahdahu la syarika la yushriku bihi syai'an. Bahkan aku mengharapkan Allah keluarkan daripada sulbi mereka orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Nabi sabar. Padahal itu yang paling dahsyat sekali. Dan alhamdulillah, ketika ramai orang-orang murtad selepas kewafatan Nabi, orang-orang Taif masih lagi bersama dengan umat Islam. Bahkan mereka memerangi orang murtad. Anak-anak orang Taif terima. Walaupun pak mereka tak terima, keturunan mereka terima. Hari ini kita bawa dakwah sebahagiannya, hak lama tak mau terima barangkali. Tapi anak-anak mereka mau terima. Generasi mereka yang mula membaca, pak mereka tak mau baca. Dia dengar orang kata, mereka kata, mereka. Tapi anak dia pada, dia kata dia baca. Dia kata dia baca. Dia mengaji. Bila dia mengaji, dia boleh faham. Bila faham, dia boleh berfikir. Bila dia boleh berfikir, maka dia nak mencari yang terbaik. Ini kegopohan yang agama tak nak daripada semua orang. Kita sendiri, agama tak nak. Tapi ia berbeza. Ha? Bahkan kadang-kadang kita gopoh. Agar Allah Subhanahu Wa Taala nasihat. Manusia jangan gopoh. Kadang-kadang kita gopoh dalam doa. Allah kata, wa yad'u al-insanu bi syarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Ma'insan, dia berdoa dengan kejahatan seperti mana dia berdoa dengan kebaikan. Bila berlaku benda tak elok, dia doa. Pelingkuk pun hang, dia doa ke anak dia. Ha? Hang pergi melingkuk bang. Hang tengok hang buat macam tu, Tuhan balas kat hang. Dia minta dia mak dia ke Tuhan balas kat hang. Ha? Tak baik macam tu. Ha? Wa kana al-insanu ajula. Sesungguhnya insan itu gopoh, Allah kata. Ha? Wa yad'u insan bisyarr du'aahu bil khair. Insan doa dengan kejahatan, macam mana dia doa dengan kebaikan. Ha? Bila pantang aku, kadang-kadang mereka orang ada iman, dia sakit, dia masuk hospital ke apa, aku ni buat musuh ke orang pun, Tuhan lu tak boleh pergi mati bang. Dan macam tu dia doa pada diri dia. Ataupun kadang-kadang dia merungut, dia menggunakan nama Tuhan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata ini benda yang tak baik. Insan gopoh, insan gopoh. Nabi kata, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala amwalikum, wa la tad'u ala awladikum, la tuwafiqu min Allahi sa'atan yus'alu fiha ata'a fayastajiba lakum. Jangan kamu doa untuk diri kamu, bala pada diri kamu. Jangan kamu doa bala kepada harta benda kamu. Jangan kamu doa bala kepada anak-anak kamu. Nanti apabila kamu doa sampai pada satu waktu yang Allah terimanya doa itu, maka dia akan takut bila kamu doa tiba-tiba sampai waktu yang mana Allah mustajabkan. Kita pun doa hampir pelingkuk macam anak kita katakan anak kita. Ha? Ingat sikit ni, doa aku ni mulut mak ni masin. Dia wali ke anak dia. Dia gunakan mulut yang masin itu memberikan amaran dengan amaran yang buruk. Ha? Dengan itu, Nabi kata jangan. Ha? Kemungkinan akan memberikan benda yang tidak baik. Dan agama larang gopoh banyak benda. Ha? Gopoh juga. Dalam solat agama larang. Nabi SAW tengok orang, dia mari, dia solat cepat. Nabi kata, irji' fasalli, fa innaka lam tusalli. Pergi, patah balik, mayah, kerana engkau tak mayah. Dan dia rokok, tak ada apa-apa, dia bangkit dah. Sujud, tak ada apa-apa, dia bangkit dah. Nabi SAW kata, idha qumta ila salah fa'asbiqil wudhu. Bila kamu nak semayang, ambil wudhu elok-elok. Ha? Thumma istaqbil qiblah, kemudian menghadap kiblat. Fakabir, kemudian takbir. Tak ada orang solat takbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kemudian baca apa yang kau boleh daripada Al-Qur'an. Summa rak' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuk hatta kamu berada dalam tuma'ninah, dalam ketenangan rukuk. Kemudian summa rak' hatta ta'tadil qa'iman. Kemudian bangkit hatta berdiri dengan elok. Ha? Ini kadang-kadang bangkit daripada rukuk tak ada lagi nak lurihkan bab. Elok tubuh turun sujud. Nabi kata summa rak' hatta ta'tadil qa'iman. Kemudian bangkit diri elok. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran, tayyiban katsiran, mubarakan. Mil as-samawati wal ardh wa min al-masita min shay'in ma. Ahli sana'i wal majd. Ahakku ma qala al-am. Kulluna lakal am. Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'. Wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Ana sebab tu kadang-kadang kita sembahyang boleh baca tu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd thumma da'i ni sampai tak ada kata. Kadang-kadang orang pergi sembahyang di masjid dia kata tu imam tu berhenti lama sikit kerana dia nak suruh kita kunut, tak dia baca doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Ini juga berapa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang kegopohan ini. Kadang-kadang gopoh dalam cari rezeki, tak sabar nak dapat yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebut oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, Nabi kata, "Inna ruhal quds nafatha fi rawi anna nafsan lan tamut hatta tastakmila ajalah." Sesungguhnya ruhul quds, malaikat Jibril bawa wahyu dan ditiupkan di dalam jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, nafasa fi ruhi, tiup dalam jiwa, anna nafsan lan tamut, sesungguhnya jiwa tidak akan mati, hatta tastakmila ajala, sehingga sempurna ajalnya. Kalau tak sempurna ajal, tak mati. Watastau'iba rizqah. Dan sehingga dia ambil semua rezeki dia. Lagi dia tak ambil semua rezeki dia, tak ambil. Kalau ada Allah janji dia, dia kena makan 1,000 pinggan nasi ke, dia makan, ada lagi 2 pinggan tak cukup, mana tak berhenti. Dia dengan bangkit makan dulu, cukup, berhenti. Kalau besok seping buah mata kedai kat dia, bahagian dia, dia tak mati. Dia makan dulu, pada mati. Air sedeguk pun, dia tak mati. Kerana Nabi kata sehingga dia sempurnakan rezeki dia. Ini Nabi kata, Allah bagi Taurat, dia takkan mati. Sehingga dia sempurnakan rezeki dia. Hak mana Allah tetapkan untuk dia. Fattakullah, kata Nabi. Takutlah Allah. Wa ajlilu fi talaq, dan cantiklah, perelokkanlah dalam menuntut rezeki. Kita kena cari rezeki di sisi Allah. Allah suruh kita cari. Dia janji nak bagi bagi siapa yang cari. Tapi dia bagi, dia tahu. Siapa yang dia bagi, dia siapa cari dia bagi. Dengan kadar-kadarnya. Walaupun orang kata kita pandai cari, Tuhan tentu bagi. Betul, Allah akan bagi. Tapi kadarnya di sisi Allah. Ada orang kerja lebih teruk daripada kita, tapi pendapatannya sikit. Ada orang kerja sikit, pendapatannya banyak. Namun Allah tidak pernah lupa setiap yang kita makan dan setiap yang kita minum. Ada nilai di sisi Allah. Siapa yang dikurangkan bahagiannya di dunia, Allah tak kurang bahagiannya di akhirat. Siapa yang lebih bahagian dia di dunia, jika dia tidak lebih apa yang patut bagi hak Allah Ta'ala, ada persoalan Allah untuk dia di akhirat. Hatta tastaw'ib rizqak fa ajmilu fi talab, kata Nabi. Perelokkanlah dalam minta kepada Tuhan. Wa la yahmilanna ahadukum istibta'ur rizq an yatlubuhu bil ma'siyah. Janganlah seorang kamu kerana lambat rezeki itu nak sampai kat dia, dia cari jalan tuntutnya dengan cara maksiat. Jangan, Allah. Jangan takut, Nabi kata. Tuntut elok-elok Tuhan bagi. Jangan dia sangka bila dia nak ambil, dia kata lambat nak dapat. Macam mana orang lain buat salah, aku buat salah. Macam mana orang lain rasuah, maka aku rasuah. Sebab mereka dapat dulu dah, aku tak dapat lagi. Nabi kata jangan. Sampai kena lambat rezeki itu sampai pada kamu. Maka kita pun tuntut amal. Allah pun teruskan. Zaman sekarang lebih nyata kadang-kadang. Ada kawan kita, duit masih banyak, kaya, milik, duit ada. Tapi dia punya mai ada penyakit, dia boleh duduk, orang kita dia tak boleh makan. Minum pun air tawar, makan pun ada kota. Doktor kata ada besar mana, besar mancis, kotak mancis dia boleh makan daging. Kota Allah Ta'ala yang membagi-bagi kami. Belumlah tentu orang yang kaya dapat makan lebih banyak daripada orang miskin, belum tentu. Belumlah juga pasti orang kaya, orang rumah besar lebih lena daripada orang rumah kecil, belum tentu. Semua penentuan Allah Jalla wa'ala dalam hal ini. Kerana Nabi kata, fa inna Allah Ta'ala la yanalu ma indahu illa bi ta'atihi. Kerana Allah Ta'ala ni kita tak dapat dapat apa yang ada di sisi dia melainkan dengan mentaati dia. Nabi Abu Hatim Al-Busti disebut, inna ajila yaqulu qabla an ya'lam. Sesungguhnya gopoh itu satu orang cakap sebelum dia faham. Ini pun satu hal. Orang bila nak bagi ulasan, biarlah faham dulu. Orang cakap, kita pun cakap. Orang kata salah, salah. Macam mana salah? Salah. Orang baca hadis Nabi, dia duduk di kedai kopi. Dia kata, kita kata Nabi tak buat. Nabi kata macam ni, eh aku tak pernah dengar pun macam dia pakai hadis. Tak pakai kopi ya. Macam tu juga. Ada orang tanya bising isu-isu. Saya tak kisah lah mana-mana. Tapi saya melihat perkembangan yang positif. Apabila Presiden PAS kata tak ada negara Islam dalam Al-Quran, saya tengok sebahagian sahabat ni, sahabat ni tak ada satu pasal timbulkan isu yang tak memberi manfaat ke dunia juga akhirat mereka. Manusia tak apa, yang lepas tu lepas. Tapi bila orang nak berubah kepada yang lebih positif, kita sokong. Kita lama dah kata tak ada perkataan daulah Islamiah dalam Quran. Islamic State tak ada dalam Quran. Perkataan itu telah membawa satu keruncingan hubungan antara orang Islam, bukan sedikit lamanya, 30 tahun lebih. Tapi bila mari dengan satu perkataan yang lebih lunak, maka ia membawa satu iklim yang lebih harmoni. Kitab-kitab fiqh dulu, dia hanya sebut Darul Islam. Darul Islam bermaksud wilayah Islam. Wilayah yang dikuasai oleh orang Islam. Kalau tanya para fuqaha apa maksud Darul Islam, mereka kata negara ataupun tanah yang dikuasai, diperintah oleh orang Islam. Mereka tak pernah bagi pendetilan penafsiran. Sebagai mereka sebut, zahir padanya syiar Islam seperti azan. Kalau kita nak sebut tarikh itu, tak boleh juga. Kita pergi kat Britain pun masjid dia azan. Kemudian, demikian orang Islam menguasai. Ada pemerintah Islam yang baik. Bahkan menjadi pemerintah unggul, menjadi contoh. Seperti Al-Khulafa Ar-Rashidun Al-Mahdiyun. Kemudian ada pemerintah yang di kalangan mereka baik, di kalangan mereka tak baik. Seperti dinasti ataupun kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah mengambil tempat yang memerintah Abu Bakar Siddiq, Khulafa Ar-Rasyidin, Umar bin Khattab, Ali bin Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Kemudian dalam sengkang masa beberapa bulan sebab Ali tak ada, Al-Hasan bin Ali memerintah orang Islam. Ramai sejarah tak sebut mana anak Ali bin Umayyah. Dia menyerahkan kuasa kepada Muawiyah bin Abi Sufyan yang dinamakan dengan Amul Jama'ah, tahun Jama'ah diserah. Sebab tu kalau orang Syiah nak timbulkan isu ni, kata Muawiyah ni kafir dan seumpamanya, dia naklah tahu yang menyerahkan kuasa kepada Muawiyah ialah anak Ali sendiri. Nabi kata inna bni hadha sayyidun fal'allallah yuslihu bihi baina fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin. Anak aku ni sayyid, anak tu maksud cucu aku Sayyid Al-Hasani. Sebab tu kita panggil Sayyid tu Sayyidun, kata Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mudah-mudahan dengannya, kata Nabi, Allah mendamaikan dua puak di kalangan orang Islam yang berbalah, yakni pro Ali dan pro Muawiyah. Akhirnya damai dunia Islam, berada satu kuasa kerajaan Bani Umayyah. Ada kelemahan dan juga ada kezaliman, tak dinafikan. Bahkan Hajjaj Yusuf Al-Thaqafi, dia telah mewakili kerajaan Bani Umayyah walaupun Abdul Malik bin Marwan tak suruh. Sampai setara tu dia masuk, dia mengepung Mekah seperti mana yang kita sebut. Dia memburu Abdullah ibnu Zubair sehingga Abdullah ibnu Zubair dibunuh di Mekah. Baling dengan minjani, pecah Kaabah. Tu kerja kerajaan dia. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Kemudian berjalan, naik pemerintah yang baik. Seperti Sulaiman bin Abdul Malik. Naik yang lebih baik, seperti Umar bin Abdul Aziz. Kemudian diwakili oleh walai. Baik tak baik, baik tak baik. Tak ada satu perlembagaan negara ini sekian-sekian, dulu tak ada. Nanti qadi pun tak tahu ilmu dia. Qadi, bila kata qadi ni, hakim. Jah, memang satu orang yang alim. Bukan dia boleh baca enakmennya. Kalau dia baca enakmen, dia tak hati. Sekali lapan orang kat nikah pun, hadis ulang. Hati pasal dia baca enakmen. Ulang. Tak boleh, putus lapan. Ini semua pasal dia tak tahu fiqah. Alim. Jadi qadi akan menjatuhkan hukum pada orang berdasarkan kepada ilmu qadi. Qadi tak ada enakmen zaman tu. Tak ada khalifah kata mesti ikut sekali dengan, tak ada. Bahkan dia akan berhujah di atas apa yang dia putuskan. Lepas tu kerajaan Bani Umayyah ditumbangkan oleh kerajaan Abbasiyah dengan cara peperangan. Tumpah darah, ramai mati. Rampasan kuasa. Abbasiyah naik. Kudunya adalah keturunan Al-Abbas. Sentimen keluarga dibangkitkan. Konon ni keluarga Nabi dia bang. Yang apa, Abu Abbas As-Saffah bunuh dia ramai. Dia korek kubur-kubur, bahkan melampau sehingga korek kubur khalifah-khalifah Bani Umayyah. Bukan sedikit krisis politik dalam sejarah Islam. Ulama tetap dengan pendirian mereka, tegas di hadapan ulama, di hadapan khalifah. Tetapi buruknya sejarah, karena banyak sejarah kita ditulis berdasar kepada sejarah pemerintahan. Zaman pemerintahan khalifah sekian, zaman pemerintahan khalifah sekian. Bukan saya kata negatif keseluruhan, tapi sehingga orang teringat tentang pemerintah, lupa tentang ramai ulama yang baik pada zaman itu. Ya, sejarah ulama ditulis dalam kitab-kitab hadis sehingga kita tahu. Kemudian jatuh kerajaan Abbasiyah berpecah. Pada zaman yang akhir berlaku kelemahan, Mongol masuk. Bahkan zaman Abbasiyah tu lagi, pecahan daripada kerajaan Bani Umayyah tu, dia pergi ke Spain. Dia buat kerajaan asing. Dah ada dua kerajaan. Yang di Spanyol, di Andalus, Batu kerajaan berpecah mai macam-macam kerajaan. Mai kerajaan Zinki, Ayubi, sebelum tu Mamluki, macam-macam kerajaan. Tidak ada istilah daulah Islamiah. Islamic State tak ada. Yang ada adalah negara yang diperintah oleh orang Islam. Dan ulama menggesar supaya mereka berdisiplin. Perintahlah macam mana pun, tapi berdisiplin. Berikan keadilan kepada rakyat dan pemerintah. Bukan semua jadi contoh yang baik dan sepanjang sejarah. Turki Osmaniyah, walaupun ramai orang puji kerajaan Turki Osmaniyah, tapi kita tak boleh nafikan, memang ramai yang baik, tapi hujung-hujung pemerintahan dia banyak yang buruk. Mereka telah dianggap menjadi penjajah kepada negara seperti Libya, Mesir. Orang Arab anggap Turki telah mengaut kekayaan negara mereka dan dibawa ke Istanbul. Tak boleh dinafikan, bukan dakwaan kosong. Ada benar. Khalifah mewah ketika itu. Pakai dia punya singgasan. Dia pakai apa? Apa dia punya ni? Mahkota dia tu saja berapa banyak? Berapa harga? Juta harga dengan kemewahan. Sebab itu apabila Mustafa Kamal Atatürk bangkit dan berkempen keperluan untuk memberikan kuasa kepada rakyat, keperluan mewujudkan parlimen, keperluan memerintah negara, menyebarkan keadilan, keperluan supaya negara tidak ada pihak yang mempunyai kuasa mutlak seperti khalifah, dia mendapat sokongan daripada orang Islam pada peringkat awal. Ramai orang kata Kamal Atatürk sekunder laknatullah, tapi sebenarnya macam mana dia boleh dapat tempat? Sebab sokongan. Kerana ketika itu berlakunya korupsi yang teruk dalam pemerintahan kerajaan Turki Osmaniyah. Kemudian Kamal Atatürk bila dapat, mula dia buat, dia sekularkan negara. Di situ dia punya kesalahan. Tapi kempen dia yang awal mendapat sokongan. Mungkin kalau kita duduk zaman itu pun kita sokong. Ulama ramai yang sokong. Hanya Rashid Ridha mengambil, melihat antara sokong dan tidak, bimbang apa yang Kamal Atatürk nak buat. Dan kemudian apabila dunia Islam dah tak ada, jatuhkan. Apabila penjajah masuk dan khalifah tak ada, dan umat Islam berjuang nak membebaskan diri daripada penjajah, decolonization, nak menghalau penjajah, maka timbul apakah negara yang kita nak tegak apabila dah tak ada lagi penjajah nanti. Ketika itulah timbulnya perkataan daulah Islamiah ataupun Islamic State. Dulu yang tahu ialah khalifah, daulah khilafah, Islamic State. Dan tidak ada definisi yang jelas. Kemudian orang Islam cakap tentang kepentingan menegakkan negara Islamic State ni betul dalam konteks menghadapi penjajahan. Kemudian gerakan Islam berkembang. Maka menuntut Islamic State, terutama setelah wujudnya revolusi Islam di Iran. Kemudian Khomeini memperkenalkan apa yang dinamakan dengan wilayatul faqih, the absolute authority of the faqih, kuasa mutlak imam. Maka timbul pemikiran negara hanya boleh dipimpin oleh klerik ataupun clergy state ataupun negara mula. Negara hanya boleh dipimpin oleh ulama. Dan kemudian apabila gerakan Islam masuk pilihan raya dan seumpamanya ikhwan masuk, macam-macam masuk, mereka mula sedar rupanya memerintah politik ni tak macam memerintah masjid. Susah rupanya. Ada banyak, Khomeini sendiri akui susah. Dia terpaksa buat berbagai-bagai teori. Sebenarnya bagi saya, Khomeini tu, walaupun kita tak sokong Syiah, tapi dia sebenarnya seorang politician yang bagus. Dia cuba wujudkan satu teori bagaimana nak membolehkan rakyat Iran ni taat kepada dia. Terutama geng-geng Tok Lebai ni tak mau taat. Geng-geng hak-geng seban, mereka tak mau. Mereka kata ini tak boleh taat. Sebab yang memerintah ni, ofisial-ofisial ni, mereka ni bukan ulama. Dan mereka juga percaya, tak boleh, melainkan kena Imam Mahdi mai. The absent imam, tu kena mai. Dengan itu maka, Khomeini buat falsafah itu, bila dia buat falsafah itu, maka timbulah Islamic State dan kemudian pemerintahan ulama dan seumpamanya. Kemudian ulama sedar, orang Islam, bagus kempen itu, tapi orang sedar sebenarnya bukan mesti batang tubuh itu ulama. Pemimpin itu mesti mendapat nasihat ulama, itu betul. Dan apabila dia memerintah negara, mesti mengikut prinsip-prinsip umum Islam. Adil, jangan zalim, bahagi dengan betul. Ini semua benda yang betul. Adakah perlu namakan negara itu negara Islam? Tak ada. Tak mesti. Bahkan negara kita dah nama dah negara Islam. Indonesia pun nama dia negara Islam. Semua masuklah OIC. Yang perlu ialah pengisian bagi memaknakan apabila negara itu diperintah oleh orang Islam. Sebab itu maka ramai orang dulu dia bila dia sebut kau tak berjuang negara Islam, aku berjuang negara Islam, kadang-kadang dia tidak faham sebelum dia cakap. Kata Agusti lagi, wa yujibu qabla an yafham, dia jawab sebelum dia faham, wa yahmadu qabla an yajrab, dia memuji sebelum mana dia mencuba sesuatu benda. Dan kita umat Islam diminta supaya berhati-hati pada zaman ini. Macam-macam perkembangan yang timbul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Saya baca sikit bab ni dan insyaAllah pada hari ini kita pendek hari ini. Tadi wartawan main ada tanya pasal kelab isteri taat suami. Seribu orang ambil. Isteri taat suami ni ada kelab sekarang. Tuan-tuan kalau nak bagi isteri-isteri tuan-tuan masuk, kena bijak juga. Tapi saya rasa supaya mereka semua pihak berhati-hati. Kelab ni dia penubuhan yang ni daripada Global Ikhwan, daripada Akram. Walaupun Asy'ari tak ada, sebahagian mereka percaya Asy'ari itu masih hidup dalam kerangka yang macam-macam lah. Ruh dia balik, ialah apa-apa, macam-macam lah. So mereka kena ada perjumpaan-perjumpaan mereka. Jadi nak pastikan semua orang taat dan timbul macam-macam lah. Sehingga ada laporan media yang kita baca, saya tidak tahu sejauh mana ketepatan itu, yang menyatakan dicuba dalam setelah kes supaya suami talakkan isteri. Nak tengok sejauh mana taat kepada pimpinan. Bila suami kita talak isteri pun talak. Yang mana talak tu kira setia. Ini laporan media dan masih lagi pembahasan. Tapi yang pentingnya saya nak cerita ialah kita bimbang tubuh kelak ni tak apa. Tapi kalau kelab itu boleh membantu, satu, menguatkan, memberi hak suami dan isteri. Bukan hak suami ya, hak isteri juga. Kedua, menguatkan rumah tangga, tak apa. Tapi perkataan, penasihat kelab itu apa, fungsi kelab. Kelab ini akan melatih supaya isteri melayan suami seperti mana layanan pelacur kelas pertama. Saya ingat ada perkataan lain belok tu. Dia akan buat latihan set untuk isteri supaya dapat melayan suami macam pelacur kelas pertama. Saya ingat tak sesuai perkataan ini dia pilih. Mana boleh sama yang halal dengan yang haram. Kemudian siapa dia pula yang tahu pelacur kelas pertama atau macam mana? Sehingga dia dapat bagi training sama macam pelacur kelas pertama, melainkan pelacur tu sendiri kena bagi training. Sehingga dia meracau. Tu pun dapat liputan media macam-macam. 1,000 orang ahli betul tak, saya tak tahu. Kelab isteri-isteri taat. Saya bimbang taat isteri, taat suami. No question. Apa suami buat, suami pula taat kepada satu pihak yang baik tu, jadi akan melak proses dia jadi minta syiah boleh. Wallahualam. An Amr bin Shu'aib an abihi an jadihi radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنفث الشيب ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة وفي رواية إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها حسنة حديث حسن رواه Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i bi asanidi hasanah. Qala Tirmizi wa hadisun hasan. Daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, daripada datuknya radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la tantifu syaib. Jangan kamu cabut uban. Ma min muslim yashibu shaybatan fil islam. Tak ada satu orang muslim yang tumbuh uban ketika dia berada dalam Islam illa kana lahu nuran yawm al-qiyamah, melainkan dia menjadi cahaya pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, illa kataballahu lahu biha hasanah, melainkan Allah tulis untuknya satu kebaikan. Wa haqa anhu biha khati'ah, dan dipadamkan dengannya satu kesalahan. Ini timbul hadis tentang cabut uban. Dulu kita ada upacara cabut uban, pertandingan cabut uban zomi. Dah habis lah tu. Politik kita macam tu lah. Cabut uban. Wah. Sahabat tulis, saya bukan salahkan Perdana Menteri, tapi sahabat yang jangan melampau lebih. Perdana Menteri kita bakal berbisan dengan orang kaya orang besar. Kajistan. Saya ingat macam tu tak payah. Itu tajuk untuk pengulu kampung sembang dengan kopi. Tak payah. Saya tak nak menentu, nak berbisan. Ini isu negara. Kita macam tu lah. Kita tajuk-tajuk hak kecil tu jadi hak besar. Benda hak besar tu tak jadi kecil. Jumpa satu orang. Kata. Isteri kata. Bahaya sekarang. Orang-orang Kristian sedang berdakwah mengkristiankan orang asli. Kita kena buat bantahan. Kita kena buat bantahan. Ialah mereka duduk di dakwah orang asli, nama-nama orang asli jadi Kristian. Macam apa kita tak pergi dakwah mereka jadi Islam? Orang Kristian ni kuat. Takkan Kristian lebih kuat dari Islam? Mereka ni Kristian dapat bantuan. Habak man. Berapa dik Kristian dapat bantuan? Ada 100 juta? Campur peruntukan JAKIM, Yadim, Yapim, Jais, Jawi, apa ni? Jaib, tak tahu jauh-jauh banyak ni. Bilion setahun. Takkan tak dijaga orang asli. Kita sentiasa nak pelepas hak salah kita, bubuh kat salah orang. Bukan salah orang. Siapa pun dia nak dakwah pada agama dia tentu dah. Saya bukan kata benar kalau orang lain dakwah bagi orang asli tu kan agama. Hatta kalau mereka bercakap agama Kristian dan orang Islam, nak buat apa? Dunia terbuka. Tak bagi dia cakap macam ni, dia cakap internet. Kalau kita kata, kita strict, tak boleh orang bukan Islam cakap tentang agama dia kepada orang Islam. Baguslah dari satu sudut. Tetapi kalau perkara ini dipakai juga oleh negara-negara lain. Thailand pakai. Orang Islam Thailand tak ada dakwah. Amerika pakai, pendakwah kita tak boleh bergerak di Amerika. UK pakai, pendakwah kita tak boleh bergerak UK. Dia berkata, hampa pakai macam tu, kami pun pakai macam tu. Sekarang ni 230% lebih, 224% lebih perkembangan Islam di barat. Sebab apa? Sebab orang kita boleh cakap orang Kristian. Kalau orang Kristian kata, hampa tak boleh tak cakap agama hampa pada kami, lebih kan? Kami tiru hampa lah. Kita ada semua keperluan. Ada tengok. Apa? Rancangan buat hati cari orang miskin tu. Allah punya miskin. Duduk kat tong sampah. Zakat kita punya banyak. Setiap tahun announce. Tahun ini 124 juta dapat dikutip. Bagi kat siapa? Pergi tengok. Dan kita mempunyai kereta-kereta baru dapat zakat. Bagi kat siapa? Lepas tu kita bisi. Kristian pergi bagi bantuan kepada orang miskin. Padan dia bagi, yang tak bagi. Kita sentiasa. Astigmatism kita. Kita pelepah diri kita. Bubuh dosa tu kawan. Kawin. Anak zina ramai. Memang. Nak kawin payah. Rancang tahun ni, tahun depan boleh boleh kawin. Kerusu satu hal. Kalau betul kerusu ni, bagi hak betul tak apa. Dan cerita apa benda kita pun tak tahu. Daripada nak kahwin payah, mengantar payah, tu tak kira sebelah negeri lagi. Hantar tu ada berapa jenis tak? Bau ikan agak-agak itik, tak kira kira. Nak kira nak tu kau tu buat pula, payah tak? Tu nak nikah dengan hantaran. Lepas tu sampai nak akad pun bayar. 3-4 kali tulis tak jadi lagi. Buat baca kitab fiqh. Kalau pak tu kata aku nikahkan hang dengan anak tu, eh saya terima. Sah. Tak pernah dia kata satu dapat tak ada. Wahai semua. Ini semua payah. Lepas tu kalau menikah dua, macam buah mukhtar, kena tangkap lah. Pergi mahkamah pula. Lepas tu kita kata, gejala sosial meningkat. Hampa tanggung dosa tu. Hampa menyusahkan benda halal. Satu pihak menyusahkan benda halal, dan dunia sedang menyenangkan benda haram. Memanglah jadi macam tu. Duit zakat banyak-banyak, bagilah anak-anak budak nikah. Siapa nak nikah, datang zakat. Saya nak nikah tak cukup duit, bagi 5,000. Oh tak boleh lah, duit ni kita ada ni. Ni ada lawatan ni, bukan orang bagi zakat, tak lawatan. Teruk. Apa lagi mekanisme yang kita tak ada? Zakat ada, bantuan ada, orang bantu ada. Dan dunia tak ada lah negeri. Mufti 14. Malaysia lah. Mana ada lah. Satu negeri, satu mufti lah. Satu negara. Kita mufti 14. Sultan dalam dunia ni, berapa orang kita ingat? 18 ke 20. Tak apa? Malaysia ada 9. Menang lah. Apa lagi? Majlis Ugama Islam. Negeri lain satu lah. Kita ada 14. Tiba-tiba orang mahabat atau orang nak murtad. Menasabah lah. Tak menasabah. Nabi kita jangan jambu uban. Ma min muslim yasibu syaibatan fil Islam. La tantifu syaibat. Jangan jambu uban. Ulama ada dua pendapat. Satu, kata hukum cabut uban haram. Pendapat ni kebanyakan sebahagian ulama Hanabilah. Ini agak cenderung sebahagian fatwa Saudi sekarang. Al-Imam Al-Ghazali dia berpendapat makruh. An-Nawawi kata Al-Ghazali berpendapat makruh dan mazhab Syafi'i kata makruh. Tetapi kalau kata haram pun tak apa pelik. Ya, tak apa jawab. Pasal Nabi larang sekarang. Allahu a'lam, barangkali makruh pun. larangan karahiyah ke tanzih, makruh cabut. Karena Nabi kata ma'amin muslim yashibu syaibatan fil Islam, tak ada satu orang yang tumbuh uban ketika dia dalam keadaan muslim Islam. Illa kana lahu nuran yaum al-qiyamah, melainkan dia jadi cahaya pada hari kiamat. Jangan ulama bahas tadi ni, kata mereka, kita dah bahas sebelum ni, bolehlah mewarna amburkan hadis-hadis yang sebelum ni. Hadis ni kata boleh larang pula cabut uban. Sebagai kata, kalau kenapa tukar warna boleh, cabut tak boleh? Kata Ibnu Arabi, kerana cabut ni macam menyerupai mengubah kejadian, buang, mewarna dia masih ada di situ. Yang kedua, cabut uban ni, uban ni dia bagaikan nazir ke nama, bagaikan peringatan. Tengok umur dah main 40 lebih ada uban, aku ni umur meningkat ni, mudah-mudahan mengingatkan dia pada matian, mengingatkan dia tentang bahawasanya usia dah banyak, ajal pun dah dekat. Maka uban menjadi lambang mengingatkan insan kepada baliknya dia pada Allah Ta'ala. Bahkan juga uban boleh menjadi lambang bahawa orang ini lebih tua daripada kita, dia mungkin lebih berpengalaman daripada kita. Kadang-kadang orang lebih tua, dia tidak lebih banyak ilmu daripada kita, tapi dia lebih berpengalaman daripada kita. Maka kita pun Nabi suruh hormat, laisa minna man la yahtarim sagirana kabirana, bukan di kalangan kami orang yang tidak menghormati orang besar, orang tua di kalangan kita. Bagi orang tua, maka kita hormat. Apabila dia ada uban, dia ingatkan Allah dengan uban dia. Tengok muka aku ni uban dah, tak pada nak buat benda-benda tak betul ni. Tengoklah janggut-janggut ni, tak badan kata nak buat benda-benda ni. Jadi cahaya dia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dalam riwayat yang lain, di Allah Ta'ala tulis dengan dia tak cabut uban dia tu, kena ingatkan kematian, satu kebaikan. Dan Allah Ta'ala padam dengannya satu kejahatan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi dengan sanad yang hasan. Wallahu ta'ala Allah. Ringkas ini lewat. Kita buka ke sisi soalan. Nah. Bolehkah isteri meminta bakal suami bertaklik supaya dia tidak berkahwin lebih dari satu? Ini dia kelak juga. Taklik, taklik, ja'al, dia sangkut. Taklik ni macam mana? Taklik dia ada dua. Satu, dia tak taklik dia janji. Dia kata, umpamanya, perempuan kata, pihak isteri kata, aku tak nak kahwin dengan kau. Nanti kalau aku kahwin dengan kau, kau ajak aku balik ke negara aku, Bangla. Tak mahu. Dia tu Bangla, nak kahwin. Dia kata, saya janji, kalau saya kahwin dengan awak, saya tak nak bawa, tak nak bawa balik, bawa awak, awak balik saya punya negeri. Sini negeri juga ada dulu. Janji. Lepas kahwin, tiba-tiba dia nak balik Bangla. Isteri tak mahu. Isteri ada hak kalau janji, tapi dia hak untuk menuntut supaya perpisahan. Dan dia tidak dianggap bersalah kerana al-muslimun anda syurutihim, orang Islam di atas syarat mereka. Kita dah tak janji, kita pun tak ambil janji. Sama hal yang sama, isteri, suami tak boleh minta isteri berhenti kerja. Jika bila nak kahwin dulu, buat perjanjian. Dia kata, saya tak mau kahwin dengan awak, nanti awak suruh saya berhenti kerja. Dia kata, saya janji, saya tak akan suruh awak berhenti kerja. Saya dah belajar tinggi-tinggi, takkan saya nak berhenti. Bukan senang, saya nak pergi ambil perubatan ni. Dia doktor pakar bedah ke, pakar sakit puan ke. Gitu. Kemudian bila kahwin, suami minta berhenti. Adakah wajib dia taat jika ada perjanjian tak wajib dia taat. Jika suami mau, jika dia mau berkerak, dia boleh minta berpisah dengan suami. Ha? Pasal dia janji dan dia taat kepada janji. Satu lagi ialah ta'liq. Ta'liq macam ni dia kaitkan, tapi benda ni taklah selepas daripada akad. Kalau tak akad, tak jadi suami isteri lagi, tak. Dia kaitkan dengan talak. Jika awak balik ke rumah mak awak, awak jatuh satu talak. Itu maksudnya ta'liq. Jika dia tak balik, tak jatuh. Ataupun dia ta'liq dengan hari ataupun waktu. Bila sampai je hari Ahad, hang berarti jatuh satu talak. Lama hari Ahad, jatuh satu talak. Yang ketiga, ataupun dia kata, bertengkak bila nak balik raya rumah isteri, raya rumah suami. Suami kata, masuk je raya pertama, hang jatuh satu talak. Tunggu je, penyimpan orang besar istihad, jatuh tak satu talak. Artinya, masa. Kalau dia ta'liq macam ni, dia suruh ta'liq. Abang ta'liq. Jika abang kahwin satu lagi, jatuhlah satu talak. Suami ta'liq. Jika aku kahwin seorang lagi, maka jatuhlah satu talak kepada isteri aku, kepada kau. Maka dia kahwin, jatuh satu talak. Isteri suruh suami ta'liq, suami tak mau. Hak suami, tak ada siapa boleh paksa. Jadi bila kita nak kahwin, ada pun nak kahwin lah kan. Untuk qadi kata, sila baca ta'liq. Kalau pihak lelaki tak mau baca, Tok Qadi tak boleh kata apa. Tok Qadi kata kena baca, dia kau suruh saya habak nak baca. Tak apa, Tok Qadi ambil RM80 ni, simpan, saya nak baca. Tak apa. Tok Qadi dah tanya, dia alhamdulillah, tak baca apa. Jadi, tak wajib baca. Sebahagian orang dia tak hati, Tok Qadi tekannya dia baca. Jadi, don't worry. Sebab, akad dah berlaku, dah sah dah suami isteri. Tok Qadi kata apa pun tak pakai. Kena ta'liq pun dia buat serta angkat, dia tak ada sepuluh. Tok Qadi kata baca. Dia kata saya tak mau baca. Tok Qadi kata baca. Dia tak baca. Tok Qadi baca. Tapi kalau kita masa nak kahwin, isteri kata, saya kahwin dengan awak dengan syarat, awak kena baca ta'liq. Kita janji, kita buat. Ta'liq tu dia kata apa? Kalau kita pukul isteri atau apa, kita tinggal dia. Ada bagus juga lah di zaman ni ta'liq tu kadang-kadang. Tapi saya kata tak wajib lah. Saya baca. Kejadian sebelah bulan adalah salah satu daripada mukjizat Nabi SAW. Syakhal qamar. Sebelah bulan. Tetapi mukjizat yang terbesar ialah Quran. Walaupun belah bulan ni kejadian besar, tapi orang bulan tu mari Nabi panggil dan dia belah, dia masuk dan dia keluar balik ke tempat dia. Musyrikin tengok, mereka kata hadza sihrun mubin, yang sihir yang nyata. Sebab tu Islam wa mari satu mukjizat yang paling agung, iaitu Quran. Semua mukjizat-mukjizat yang manusia panik ni tak lama. No lasting. Nabi Musa, apa yang Bani Israel tak tengok? Laut kebelah, turun makanan, macam-macam, Fir'aun mati. Tapi lepas tu dia orang derhaka juga. Tapi para sahabat tak pernah berpaling pada ulama. Bilal, yang mana letak, musyrikin letak batu dah dada dia, Nabi tak pergi pegang batu-batu jadi ringan macam kapas. Nabi tak sabar. Bagi musyrikin. Keluarga Yasir, sabar bagi musyrikin. Mereka ikut Nabi dengan faham. Dan yakin ini agama yang benar. Mereka membuat keputusan itu di atas segala harga yang akan mereka bayar untuknya. Sebab itu agama ini sebar. Sehingga kiamat besar. Tapi orang yang beriman terkejut, tak boleh. Saudara Syam kami kaji tak datang. Dia kata minggu ni ramai artis nak main. Dia kata minggu depan lah. Saya cuti ke sana. Tak apa, kita alu-alukanlah banyak-banyak arti yang baru. Tapi kita kata, ikut agama dengan faham. Bila faham, awak hayati selawat faham. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Quran cakap, berilmulah, ketahuilah, fa'lam bahawa la ilaha illallah. Ilmu. Tegakkan kepahaman itu. Kalau tidak, ramai artis dan selain pada artis yang nampak berubah. Masa hari pertama pakai tudung macam saya berubah segala-galanya. 3 minggu musim pertandingan artis tinggal sikit je lah. Cabut tinggal jambu je. Jadi sebab ambil masa supaya awak faham. Ada juga artis yang berubah terus jadi ustaz dalam masa 5 hari pun saya ingat tak apa saya ambil masa orang ustaz ambil masa supaya kita faham kita raih golongan artis. Kenapa Nabi kata annasu kama'adin kama'adinul zahab wal fitah khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam ila Allah. Hadir wa akbar. Manusia bagaikan barang galian seperti emas dan perak yang terpilih semasa jahiliyah terpilih juga semasa Islam dengan syarat yang faham. Kalau dulu duduk di kalangan orang yang bukan minat Islam, mereka terpilih masuk Islam pun mereka terpilih dengan syarat faham Islam. Faham Islam. Kadang-kadang impak artis yang kembali berislam lebih besar daripada orang biasa. Yusuf Islam bawa banyak, dia telah berjaya membawa perubahan kepada masyarakat. Dalam satu kajian yang dibuat di sebuah negara Eropah diistiakan sebagai negara paling aman di dunia dari sudut kurang jenayah, sedangkan negara Saudi sendiri menjalankan hukum itu mempunyai rekod jenayah yang agak banyak. Soalan, adakah hukum hudud dapat mengurangkan jenayah dalam sebuah negara? Hudud tidaklah dilaksanakan dengan cara yang komprehensif. Saya dah sebut ini pas timbulkan tentang masalah kerajaan apa? Kebajikan. Keberkebajikan. Saya tidak tahu apa maksud mereka. Tetapi welfare state yang dipahami oleh orang-orang barat ialah banyaknya menuju kepada Nordic model, iaitu seperti yang berlaku di Norway, Sweden, Denmark, Iceland, negara-negara yang mengamalkan model Nordic model yang dianggap sebagai negara yang memberikan begitu welfare state. Cukai mereka tinggi tetapi bantuan mereka kepada rakyat memang tinggi. Ramai pejuang-pejuang gerakan Islam juga yang mengimpikan negara yang seperti itu. Tapi saya sebut negara ini agama tak pernah kata awak nak buat pattern apa. Buatlah. Yang penting rakyat dapat hak, adil, aman, tak zalim. Tidak ada pihak yang korupsi, mengambil harta cara yang tak betul, membolot kekayaan yang semua. Sayyidina Umar datang dengan cara dia. Osman datang dengan cara dia. Ali datang dengan cara dia. Tetapi keadilan itu berjalan. Hak diberikan kepada rakyat. Itu yang betul ditegakkan. Di negara-negara Eropah sebagainya, walaupun mereka tidak Islamik, tetapi mereka tidak Islam, tidak Muslim, tapi mereka Islamik di sudut membahagikan kekayaan itu kepada rakyat. Australia umpama, bila Perdana Menteri dia beli kerusi mahal untuk Perdana Menteri, mahal itu berapa ribu pound, berapa ribu apa di Australia saja, timbul isu. Suat kamar depan, muka depan. Masa saya duduk sepatutnya di UK tu, isu pasal klaim lebih. Lebih tu kau banyak kadang-kadang. 70 pound saja rampis. Masalah keputusan. Kita 700 ribu pun sikit je. Tak terus. Ketulusan, mereka lebih ada nilai tu. Dan ada kemuliaan diri, tetap jawatan. Kalau telah kenyataan tu. Kita ada macam-macam. Ada rumah hebat, istana 1 bilion, Rakyat susah. Lepas tu kita cakap tentang masalah ini. Dan pemimpin pembangkang juga, mereka naklah melihat air ini secara komprehensif. Kita memang boleh naik, kita pakai polu sistem yang sama, akhirnya kita mengalami masalah yang sama. Negara kita kaya. Saya tidak mau kata apa lah. Kalau siapa nak buat pembatalkan kerajaan, yang penting ialah bukan soal berkelahi. Aku ustaz, apa kena pangkah aku? Aku orang agama kena pangkah aku? No. Kita nak pangkah orang yang ada idea, ada kebawaan, yang boleh membawa keadilan kepada rakyat dan kebahagiaan rakyat. Kita buta pati, kita kenal program, kita kenal individu, kita kenal apa yang dia tu boleh buat. Jangan sampai kalau orang tu tak tahu apa pun, pakai lambang tu kita sokong. Tadi wartawan awal ni mari temu buat pasal pemilihan jatuh kuasa masjid. Pakai undi, pilihan rakyat masjid. Saya kata secara jujur, sebelum ni juga telah berlaku kesalahan atau penyelewengan di dalam memilih jatuh kuasa masjid. Bukan saja di Pulau Pinang, di seluruh negara. Orang yang dipilih itu kadang-kadang tak layak pun. Tapi oleh kerana dia kuat parti tertentu, dia dipilih. Kerana yang memilih itu ada hubung kait dengan politik. Sebelum jabat agama nak tentukan, kena bagi kat wakil rakyat. Wakil rakyat tengok ni bukan orang kita, dia buang. Dia akan tanya dulu pengurusi JKK. Kita tak nak benda tu. Kita nak perubahan. Tapi perubahan itu tak mungkin boleh berlaku. Jika sekiranya apabila kita buat, tak kira lah cara apa, cara macam sekarang ke apa, tiba-tiba orang macam nak pilih jatuh kuasa masjid pun masuk elemen politik juga. Tubuhkan geng, senaraikan nama-nama calon berdasarkan kepada parti, bukan kerana calon tu main masjid. Oleh kerana dia ni tak main masjid pun dia UMNO, kita tak mau. Dia main masjid pun dia PAS, kita tak mau. Bukan parti kita. Kita bubuhlah senarai orang kita, biar pun kaki orang bang maghrib dia duduk sepak agak pun, dia geng kita, kita kena calon dia untuk masjid. Kalau itu berlaku, balik kepada masalah yang pertama dia. Semua masalah dia ialah masalah kepada manusia yang menguruskan benda ni. Sistem macam-macam orang boleh buat. Tapi kalau manusia tu otak dia teruk, negara tetap jahannam. Sepatutnya sebelum nak buat pilihan raya ni, khutbah Jumaat dah sebulan dah terang tentang wajib memilih orang yang layak. Pilih orang yang berkelayakan. Haram memilih orang yang tak layak. Yang ada kaitan dengan masjid, bukan tiba-tiba telus pergi buat pilihan raya. Kerajaan kena efektif. Kalau nak memperkenalkan satu sistem, kena edukatkan masyarakat. Ni kutubah tentang apa saya beritahu. Bagi tahu, bila kita diberi amanah memilih, pilih yang layak. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu beri amanah kepada yang layak. Amin. Maka tuan-tuan akan berlaku pemilihan masjid. Dan anak karya bertanggungjawab memilih orang yang layak, iaitu orang yang main masjid, orang yang tahu tentang tanggungjawab masjid. Innama ya'muru masajid Allah, orang yang memakmurkan masjid Allah, orang yang beriman dengan Allah. Dan hari akhirat, walam yakhsha illallah, dan tidak akan takut melainkan Allah. Yang tu layak yang nak jadi ahli jatuh kuasa masjid. Kalau yang riba, kaki ekor, kaki mati orang, dia tak boleh jadi ahli jatuh kuasa masjid. Kempen dulu sebelum buat memperkenalkan sesuatu perubahan. Saya pergi ke New Zealand dulu. Saya tanya orang New Zealand, pasal apa orang hampa ni tak buang sampah dalam sungai lah apa? Apa yang orang buat? Dia kata sesuatu peraturan yang kami nak perkenalkan tu kadang-kadang mengambil masa 10 tahun. Educate rakyat. Masuklah syllabus, masuklah apa. Yang macam pemilihan ni tak payah 10 tahun. Ambillah 2 bulan, 3 bulan. Terang. Kutubah yang kedua menerangkan hal itu. Sehingga ahli jemaah, anak mereka sedar. Ini bukan soal syok-syok. Pilih parti ni. Pilih orang silap. Bukan orang yang layak dari masjid. Maka dia akan mengalami mendapat dosa di sisi Allah. Barulah kita dapat membina masyarakat yang baik. Hei. صلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه Ada soalan? Saya jawab dulu. Masih ingat. Tak maaf. Tak ada makan. Saya tanya tadi, di luar apa tak ada makan? Ada makan? Ada? Ada? Oh, ada makan. Kita ada, tuan-tuan, boleh mula mendaftar untuk perpustakaan, boleh melawat. Belum siap lagi, tapi boleh melawat. Dah banyak akan isi buku dan melawat apa? Dewan makan kita yang bawa. Allah.